السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita terpisahkan beberapa hari yang lalu dalam pengajian rutin kita setelah salat subuh, di mana kita membahas perkara-perkara yang penting berkaitan dengan permasalahan agama kita. Mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan tersebut, kita pun bisa mewujudkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah hanya kepadanya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Amin Rabbal Alamin. Dan pada hari ini insyaAllah ta'ala, kita siapkan papan tulis, karena kita akan membahas sedikit perkara yang berkaitan dengan masalah zakat. Karena semakin dekatnya waktu untuk menunaikan kewajiban zakat ini, seperti yang telah kita uraikan dalam khutbah Jumat kita tadi, bahwa sebenarnya untuk zakat telah boleh ditunaikan pada malam hari ini, 3 atau 2 hari sebelum datangnya 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri. Tetapi kita akan membahas perkara yang lebih penting dari itu juga, yaitu perkara tentang ansibatu az-zakah, nisab-nisab zakat. Ini perkara yang sangat penting. Kita akan mencoba menguraikan mengapa terjadi khilaf di antara para ulama tentang ukuran nisab, ya. Dan kemudian bagaimana kira-kira yang paling dekat dari hitungan dan timbangan tersebut. Kemudian perkara yang berkaitan dengan kaidah dalam memilih perbedaan pendapat di antara para ulama tentang permasalahan nisab-nisab zakat. Ini perkara yang sangat penting, baik dia zakat emas dan perak, ataupun zakat harta, ataupun zakat fitr dalam ukuran soknya. Kita akan uraikan nanti insyaAllah ta'ala titik yang disepakati oleh para ulama dalam ukurannya, kemudian titik yang diperselisihkan, dan mana yang kuat dari pendapat berdasarkan apa yang disepakati oleh para ulama. Tetapi sebelumnya kita punya PR. PR kita menyelesaikan masalah tentang jamaah 2 kali dalam 10 akhir bulan Ramadan. Saya kira begitu Pak ya. Ya, sebenarnya insya Allah perkara sudah jelas ya. Cuman perlu kita selesaikan dulu sedikit perkara yang berkaitan tentang hal itu. Ya, meskipun juga kami telah tulis sedikit tulisan yang dimuat atau disebarkan di grup WhatsApp dari Masjid Ibnu Abbas. Ya. Maka berkaitan dengan perkara ini, kami ingin menyelesaikan sedikit saja perkara yang berkaitan dengan masalah bolehnya jamaah 2 kali sholat berjamaah Tarawih dan Qiyamu Ramadan, atau itu istilah saja disebut dia Tarawih 1, Tarawih 2 ya, atau Qiyamu Ramadan 1, Qiyamu Ramadan 2 dalam satu masjid, baik dari imam yang sama maupun imam yang berbeda, baik dengan jamaah yang sama maupun jamaah yang berbeda. Tentang perkara ini telah kita sebutkan dahulu bahwa tidak ada bahwa yang benar dari pendapat para ulama bolehnya hal tersebut, bahkan disyariatkan, dan menunjukkan akan bolehnya hal itu apa yang telah kita isyaratkan pada pertemuan terdahulu, yaitu apa yang warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat beliau 3 malam berselang-seling pada 3 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana beliau melaksanakan salat tersebut dalam bentuk ya dimulai pada awal malam seluruhnya 3 malam tersebut setelah salat Isya, tetapi berhentinya berbeda-beda. Pada malam yang pertama berhenti pada sepertiga malam yang pertama sekitar jam 9-an ya, jam 10. Pada malam yang kedua berakhir pada setengah malam yang pertama sekitar jam 12-an, dan pada malam yang ketiga berakhir sampai sepertiga malam yang terakhir. Hatta nakhafu ay yafutana al-falah, kata para sahabat, sampai kami khawatir kami tidak dapat lagi waktu untuk makan sahur ya, sehingga sampai jam 3-4 kurang lebih ya, semuanya di awal waktu. Dan kita ingatkan tidak ada keterangan yang sahih dalam riwayat-riwayat tersebut tentang penyebutan jumlah rakaat, tidak ada penyebutan jumlah rakaat ya. Yang dengan itu sebagian ulama seperti halnya Imam As-Suyuti dalam risalahnya khusus tentang salat tarawih mengatakan di sana ada ihtimal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ya 20 rakaat atau jumlah yang tidak terbatas sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Telah kita nukilkan pertemuan terdahulu ijma ulama bahwa salat malam tidak ada batasan rakaat tentangnya, tidak ada jumlah batasan rakaatnya, sehingga mungkin kita berdalil atau mungkinlah kita menjadikan hadis tersebut sebagai dalil tentang bolehnya jamaah yang berulang ya, karena pada asalnya tidak ada ketentuan batasan jumlah rakaat salat tarawih, bahkan qiyamul lail baik di malam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang kita sebutkan adalah hadis Qais Ibn Talq ya. Beliau mengatakan قد زارنا طلق ابن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر. Berkata Qais bin Talq, telah berkunjung kepada kami Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi, yang kemudian ia berkunjung kepada kami fi yaumin min Ramadan, pada satu hari dari bulan Ramadan, wa amsa indana, dan beliau bahkan sampai sore hari di tempat kami, amsa sore sampai malam ya, amsa indana wa aftara, dan beliau berbuka. Thumma qama bina tilka al-lailata wa autara bina, kemudian beliau salat bersama kami. Salat apa berarti ya, maksudnya adalah salat selain salat wajib, salat qiyamu Ramadan atau salat tarawih. Qama bina tilka al-lailah wa autara bina, kemudian beliau bahkan juga berwitir bersama kami. Thumma in hadara ila masjidihi fa shalla bi ashabihi hatta idza baqiya al-witru qaddama rajulan. Maka kemudian beliau setelah itu turun ke masjidnya di tempat kediamannya, kemudian beliau salat memimpin para sahabatnya. Berarti jamaahnya sama atau tidak ini, Pak? Jamaahnya beda. Imamnya sama atau berbeda? Sama imamnya. Tetap Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau mengerjakan sholat yang kedua setelah menyempurnakan witir. Setelah menyempurnakan witir. Maka ini yang kami sebutkan dalam sebagian permasalahan yang ditanyakan oleh teman-teman kita, bahwa mana yang lebih utama, imam sholat pertama menyelesaikan sampai witir atau dia sholat genap saja lalu witirnya ya bubarkan dulu, nanti tengah malam lagi berikutnya ronde kedua, shift yang kedua dia melaksanakan witir bersama jamaah, toh kebanyakan imamnya makmumnya adalah jamaah yang pertama juga. Kita ingatkan yang paling tepat, yang afdol adalah ia menyelesaikan witir bersama jamaah yang pertama. Yang demikian itu ya arfaq bihim, lebih menunjukkan kasih sayang kepada jamaah yang pertama. Kenapa? Boleh jadi mereka pulang ke rumah tidak kembali lagi, ya kan? Karena ketiduran atau karena ya malas ya, atau kendala kendaraan dan sebagainya. apalagi pol tangan sering macet misalnya, ya, atau masalah-masalah yang lain, ya, bahkan mungkin tidak bisa hidup lagi, mati, ya kan? Maka ketika dia sholat bersama imam dan imamnya witir pada malam, pada sholat yang pertama, ia jamaah makmum mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailihi. Jelas ya, itu yang paling tepat, dan inilah petunjuk dari Talq ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau sholat bersama para sahabatnya pada sholat yang kedua, hingga ketika tersisa witir, ia pun memajukan, menyuruh maju seorang yang lain. Faqal, lalu beliau berkata, autir bi ashabik, ya, fa inni sami'tu Rasulullah s.a.w. yaqul la witrani fi laylah. Salat witirlah bagi sahabat-sahabatmu, karena aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, hadisnya riwayat Abu Dawud dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita bantahan terhadap apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa itu perkara bid'ah. Mengulang sholat taraweh dua kali, atau taraweh dan qiyamu Ramadan, atau taraweh dan tahajud di masjid yang sama, itu adalah bid'ah. Tidak, beliau sendiri mensahihkan hadisnya, hadis Talq ibn Ali, meskipun dia mauquf dari perbuatan Talq ibn Ali, tetapi dia adalah riwayat yang paling tinggi dari semua riwayat yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan makruhnya. Makruhnya mengulang dua kali, atau melaksanakan sholat taraweh atau tahajud pada akhir malam, sementara sudah ditegakkan pada awal malam, katanya makruh. Kalaupun dikerjakan, seperti pendapat Syekh Utsaimin, kalaupun dikerjakan, jangan selesaikan sampai witir untuk taraweh pertamanya. Sholat taraweh saja, witirnya jangan diselesaikan, dilanjut lagi malam harinya. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Mumti. Namun dia juga pendapat yang lemah. Beliau berdasarkan keterangan dalam madhab Imam Ahmad, satu riwayat dari madhab Imam Ahmad yang mengatakan makruhnya perkara tersebut. Namun perlu kita ingatkan, dasar dari makruh itu dalam riwayat, satu riwayat Imam Ahmad adalah hadis Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim. Ija'alu akhira salatikum billayli witra, jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari adalah witir. Jadi makruh yang dimaksud adalah makruh karahatut tanzih, bukan tahrim. Ya? Salah yang mengatakan bahwa dia adalah tahrim, seperti yang disebutkan dalam sebuah risalah khusus dari salah seorang mustafid di Yaman, mengarang tentang bid'ahnya perkara tersebut dan mengatakan apa yang disebutkan dalam buku-buku madhab Hanabilah, bahwa dia makruh, maksudnya makruh tahrimi. Karena asalnya yang disebutkan dalam perkataan salaf kalau karaha itu adalah haram. Inna dzalika kana sayyu inda Allahi makruha. Ya, inna Allah kariha lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al inna Allah kariha lakum apa? Thalathan al-qil wal qal wa kathrat as-su'al wa idhat al-mal. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, Allah membenci dari kalian, katanya kalau benci itu berarti haram. Memang itu perkataan salaf, kata karaha itu berarti haram. Tapi indal mutaakhirin, bagi ulama yang belakangan, kata karahah itu berlaku untuk yang haram maupun yang makruh. Dan yang mutabadir dari ucapan mereka, dibawa makna karahah itu kepada tanzih, yaitu makruh, bukan haram. Namun dalam risalah tersebut dipaksakan dibawa kepada makna haram. Itu salah. Dasarnya karahah itu adalah apa? Itu tadi, hadis Abdullah bin Umar. Dan telah kita sebutkan bahwa hadis ini, perintah menjadikan witir sebagai sholat terakhir itu adalah perintah sunnah, bukan kewajiban. Maka karaha di sini lebih tepat jika terjemahkan mukhalafatul aula, menyelisih apa yang lebih utama. Sehingga boleh mengerjakan sholat pertama bersama witirnya, bahkan itu yang kita sebutkan tadi lebih sesuai dengan amalnya Talq ibn Ali, sahabat yang mulia. Juga bahwa dia sesuai dengan apa yang disebutkan dari Imam Ahmad yang mengatakan sunnatul muslimin. Salat tarawih pada awal malam adalah sunnah kaum muslimin. Dan juga arfaqu bi al-muslimin, lebih lembut, ya, lebih kasih sayang kepada kaum muslimin yang lebih bisa hadir pada awal malam daripada akhir malam, ya. Nah, itu yang ingin kita sebutkan dalam masalah ini, dan kita ringkas dengan menyebutkan fatwa dari Lajnah Daimah dalam perkara ini, di mana fatwa Lajnah Daimah yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, dan diwakili oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mufti sekarang ini, dan Syekh Saleh Fauzan dan Bakar Abu Zaid sebagai anggotanya, menyebutkan tentang perkara tersebut ketika ditanyakan kepada mereka bahwa kami terbiasa untuk sholat 20 rakaat, ya, pada awal malam di bulan Ramadan. 20 rakaat pada i'tadna an nusalli fil 20 al-ula min syahri Ramadan. Kami telah terbiasa mengerjakan pada 20 malam yang pertama dari bulan Ramadan 11 rakaat. Dan jika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sallaina ashra raka'atin fi awwalil lail wa ashran akhiral laili wa nutiru bi thalathin fayusbihu majmu'u ma nusalli fil ashri 23 raka'ah. Maka kalau 10 malam terakhir kami salat 10 rakaat di awal malam dan 10 rakaat di akhir malam, ditambah 3 rakaat 3 witir akhir malam, seluruhnya menjadi 23 rakaat. Thumma inna ahad at-talabati al-ilmi za'ama anna hadha al-fi'l wa huwa at-tafriq bayna al-20 al-awwal wal ashr al-awakhir fi al-'adad bid'ah. Kemudian seorang penuntut ilmu menyangka bahwa membedakan antara yang 20 awal Ramadan dengan yang 10 malam dalam jumlah rakaat, yang sana 11, yang di sini 23, ini bid'ah. Dan hukum asal adalah harusnya sama, ya, jumlah rakaat sepanjang bulan Ramadan, ya. Dan dia mengatakan, jika engkau sholat 11 rakaat pada awal Ramadan, demikian pula hendaknya engkau sholat pada akhir Ramadan. Dan jika engkau ingin sholat 23 rakaat pada akhir Ramadan, hendaknya engkau pun sholat 23 rakaat pada awal Ramadan. Harus sama semua jumlah bilangannya. Wa qala inna min al-bid'ati aidan, juga ia berpendapat dari bid'ah pula, tafriqukum baina salati awwalil lail wa akhir, kalian membedakan sholat pada awal malam dan akhirnya pada 10 malam yang terakhir, ya. Fatukhaffifuna al-ashr al-awwal wa tutiluna fil akhirah, ketika kalian lebih meringkaskan sholat, memandekkan bacaan, tidak panjang bacaannya, pada awal malam, pada 10 rakaat di awal malam, ya, dan memanjangkannya pada 10 rakaat yang ada di akhir malam. Wa tusammuna hadhihi tarawih wa tilka qiyam, dan kalian menamakan yang ringan tadi di awal malam sebagai sholat tarawih dan di akhir malam sebagai qiyamu Ramadan atau tahajud atau semisalnya. Maka ini juga bid'ah, kata para sebagian penuntut ilmu tersebut. Maka tanya kepada Syekh, nuridu min fadilatikum at-takarruma bibastil jawabi naf'allahu bi'ilmikum wa'ala manzilatakum. Maka jawaban dari Syekh adalah, salatul tarawih fi syahri Ramadan sunnatun muakkadatun fa'alaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi layali thumma ta'akhara anhum khasyata an tufrad alaihim. Salat tarawih pada bulan Ramadan hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib tentu saja. Dikerjakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, beliau menjadi imam bagi para sahabatnya pada beberapa malam, kemudian beliau menghentikannya karena khawatir diwajibkan. Wa fa'alaha ashabuhu fi ahdihi wa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wastamarra al-'amalu biha ila al-yawm. Kemudian dikerjakan oleh para sahabat Nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlangsung amalan ini sampai hari ini. Wa amma adadu raka'atiha, sekarang yang pokok, adapun jumlah rakaatnya, falam yathbut fihi haddun mahdudun haddun muhaddadun wal ulama mukhtalifuna fihi. Dan adapun tentang jumlah rakaatnya, tidak ada batasan tertentu dan para ulama berselisih tentang perkara tersebut. Minhum man yara annahu 23 wa minhum man yara annahu 36 وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَكْتَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَقَلَّ. Di antara mereka ada yang melihat 23 rakaat, ada yang melihat 33 rakaat, ada yang melihat lebih dari itu sampai 40, dan ada yang melihat kurang dari itu seperti 11 rakaat. وَالصَّحَابَةُ صَلُّهَا فِي أَهْدِ عُمَرَى 23. Dan para sahabat mengerjakannya di zaman Umar bin Khattab 23 rakaat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu, dan nabi kana la yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 aw 13 wa lam yuhaddid lin nasi adadan muayyan. Dan nabi sendiri tidak menambah lebih dari 11 rakaat di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, atau 13 rakaat, dan beliau tidak membatasi bagi manusia bilangan tertentu. Ini perkara penting dari fikih Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwa hadis Aisyah ma kana yazidu itu bukanlah maksudnya pembatasan 11 tidak boleh lebih, tidak, ya, dia penyebutan tentang apa yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun tentang jumlah bilangan, hadis Abdullah bin Umar yang dia adalah perkataan. Kalau hadis Aisyah perbuatan. Nabi tidak pernah lebih dari 11. Dan mengingat bahwa Aisyah juga telah meriwayatkan Nabi mengerjakan 13 dan 13 bukan 11. 13 lebih besar dari 11. Kan begitu, ya? Tetapi hadis ini fi'li, perbuatan. Sedangkan hadis Ibnu Umar qauli. Ketika ditanya tentang sholat malam, kata Nabi, sholatul laili matna-matna. Matna-matna, kerjakan dua rakaat. Dan batasan sholat lail dimulai setelah sholat isya, sampai sebelum waktu subuh. Kata Nabi, matna-matna, fa'inna khashi alaikumus subuh, fal yutir biraka'ah. Jika khawatir subuh, sholat witir satu rakaat. Jadi menunjukkan tidak ada batasan. Jelas, ya? Jadi yang benar, hadis Aisyah tidak menunjukkan pembatasan. Bayanul akmal, penjelasan tentang yang sempurna. Fit tarawih wa qiyamil lail, tidak memberikan batasan Nabi, ya, kepada manusia tentang batasan tertentu dalam tarawih maupun qiyamul lail. Bal kana yuhibbu, bal kana yahussu ala qiyamil laili wa ala qiyami ramadhan bizzat. Bahkan Nabi memberikan dorongan untuk melaksanakan qiyamul lail dan qiyamul ramadhan itu sendiri. Ya. Fayaqulu man qama ramadhana ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang masyhur. Wa lam yuhaddid adad ar-rak'at. Dan beliau tidak menetapkan batasan jumlah rakaat. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafi sifatil qiyam. Dan ini berbeda tergantung dari sifat berdirinya. Artinya panjang pendeknya salat, panjang pendeknya bacaan. Faman kana yutilu salata fa innahu yuqallil adad ar-rak'at. Barang siapa memanjangkan bacaan salatnya, maka dia, ya, mengurangi, yuqallil. Barang siapa memanjangkan bacaan salatnya, maka ia mengurangi jumlah rakaat. Kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yukhaffifu salata rifqan bin nasi. Barang siapa yang meringkaskan sholatnya untuk bentuk kasih sayang kepada manusia, ya, fa innahu yuksiru adada rakaat, maka dia memperbanyak jumlah rakaat lebih dari 11, bahkan sampai 40 tidak ada masalah, ya, karena tidak ada batasan, bahkan lebih dari itu, ya, fil ashril awakhir, ya, an adadiha fil ishrinal awal. Dia tambahkan jumlah rakaatnya pada 10 maram yang terakhir, ya, dari jumlah bilangan rakaatnya pada 20 yang pertama. Wa yuqassimuha ila qismaini, dan ia membaginya menjadi dua, enggak ada masalah. Qisman yusalliha fi awwalil lail yukhaffifuhu ala annahu tarawih kama fil ishrin al awal, kama fi ishrin al awal, wa qisman yusalliha fi akhiril lail wa yutiluhu ala annahu tahajjud. Satu kelompok salat pada awal malam diringkaskan dan disebut tarawih, kemudian pada 10 malam yang terakhir itu dikerjakan seperti 20 malam yang pertama dikerjakan seperti itu juga, dan sebagian lagi pada akhir lail, pada akhir malam, dengan memanjangkan sholatnya dan disebut tahajud. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Nabi telah bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam yang terakhir, apa yang tidak beliau kerjakan pada sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya. Wa kana idza dakhalatil ashr, jika telah masuk 10 yang terakhir dari bulan Ramadan al-awakhir, syammara wa shadda al-mi'zara wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu taharriyan lilailatul qadar. Kemudian kata beliau kesimpulannya, falladhi yaqulu la yazidu fi akhir asyhar amma kana yusallihi fi awwal asyhar mukhalifun li hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berpendapat tidak boleh lebih, tidak boleh menambah pada akhir bulan Ramadan dari apa yang telah dikerjakan pada awal bulan Ramadan, ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ya, yang kita dapatkan bagaimana Nabi mengerjakannya yang berjamaah sampai tiga malam. Waktu akhirnya berbeda-beda. Kalau kita tafsirkan ini dengan penjelasan hadis Aisyah, berarti pasti 11. Berarti akan ada perbedaan dalam hal jumlah bacaan dan panjangannya. Rakaatnya tetap 11, panjangnya lebih panjang lagi. Ya kan? Dan ini lebih memberatkan lagi berarti kan gitu ya? Ya. Tetapi mungkin juga untuk diterjemahkan atau ditafsirkan ala bawi hadis Ibnu Umar dengan konteks hadis Ibnu Umar. Apa itu? Masna. Ya, dikerjakan dua rakaat. Tetap panjang seperti awal malam yang pertama, malam kedua juga panjang, tapi rata-rata seperti malam pertama, hanya jumlah rakaatnya yang ditambah. Mal mani', apa penghalang untuk menafsirkannya berdasarkan hadis Abdullah bin Umar? Karena itu diingatkan kembali bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada keterangan yang sahih dalam pelaksanaan tarawih Nabi beliau membatasi jumlah rakaat. Tidak satupun riwayat yang menyebutkan rakaat yang dikerjakan pada tiga malam tersebut. Ya, sehingga ihtimal warid. Baik. Wa mukhalifun lima kana alaihi salafus salih. Dan menyelisihi apa yang diamalkan oleh para salafus salih. Min tulil qiyam fi akhiri syahr fi akhiri lail. Dari panjangnya bacaan pada akhir-akhir bulan dan pada akhir-akhir malam. Fal wajib, maka yang wajib kata beliau, ittiba'u sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'dihi. Yang wajib adalah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khalifah yang lurus, sunnahnya Umar bin Khattab. Ya, memang tentang penyebutan 23 rakaat ada khilaf, tetapi sebagian ulama mensahihkan riwayat itu, di antaranya adalah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Dalam syarah Bulughul Maram beliau mengkritik detail, membantah pendapat Syekh Al-Albani. Ya, demikian pula yang dilihat oleh para ulama yang lainnya. Baik. Itu yang wajib, mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khalifah yang lurus setelahnya. Wahathul muslimin ala salatit tarawih, dan mendorong, memberikan dorongan, hasungan kepada kaum muslimin untuk salat tarawih, wa salatil qiyam, dan salat qiyam, itu qiyam Ramadan atau qiyam al-lail atau tahajud tadi. La takhdhiruhum an dhalik wa ilqa'u syubahi allati tuqallilu min ihtimamihim bi qiyam Ramadan. Bukan justru takhdhil, menghinakan atau meremehkan ya mereka dari perkara itu tadi, ya, membuat mereka akhirnya malas, ya. Oh, ini bid'ah, akhirnya orang takut untuk mengamalkannya. Takut nanti melanggar, ini bid'ah, jangan-jangan, begitu kan? Jadi ini takhdhil, membuat mereka takut, ya. Khudlan sebenarnya merendahkan, menghinakan, ya. Jadi membuat mereka akhirnya takut dari perkara tersebut, wa ilqa'u syubahi, dan memberikan syubhat-syubhat yang akhirnya membuat kurangnya perhatian kaum muslimin untuk melaksanakan qiyamu Ramadan. Jelas ya? Nah, ini. Dan ini sayang sekali kita sebutkan tadi bahwa sebagian talabatul ilmi tidak melihat perkara tersebut, bahkan balagha, dia berlebihan dengan mengatakan seperti yang disebutkan kemarin, barang siapa yang berada di Masjid Nabawi dan mendapatkan Masjid Nabawi melaksanakan sholat lebih dari 11 rakaat, hendaklah dia keluar dari Masjid Nabawi dan mencari masjid di sekitar Madinah untuk yang menegakkan sunnah sholat taraweh 11 rakaat. Ajib. Ya, dia tinggalkan keutamaan sholat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan amal yang dia merupakan ijma ulama tentang tidak ada batasan sholat taraweh hanya untuk mengejar 11 rakaat. Ya. Lalu mereka apakan para ulama yang ada di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram? Ya. Maka ini khudlan, ya. Ini kelalaian dalam berfikir. Ya, semoga Allah menjaga kita. Amin rabbal alamin. Ini akhir pembahasan tentang masalah itu. Saya mohon maaf tertunda sekitar 3 hari, ya. Tapi paling tidak kita sudah dapatkan keterangan tentang hal itu. Taib, kita sebutkan tadi bahwa meskipun dalam fatwa Syekh bin Baz tadi disebutkan ya, 10 depan, 10 akhir. Witirnya di mana? 3. Tapi ini kan pertanyaan. Dan telah kita sebutkan di awal pembahasan bahwa asalnya boleh saja mau witirnya di belakang, witirnya di akhir. Belakang atau di depan, ya. Mau sholat awal malam saja 11 rakaat, tidak ada lagi yang belakang, semuanya boleh karena dia sunnah. Cuma kita menjelaskan tentang yang afdal wal arfaq, witir bersama jamaah yang pertama. Dan bagi yang ikut dengan witir imam jamaah yang pertama, dia boleh berhenti ketika imam witir pada rakaat yang kedua, atau dia ikut witir bersama imam sampai dia ikut bersama imam yang kedua tadi sampai witirnya, dengan dua jalan, dengan dua ketentuan. Imam dia salam bersama imam, setelah itu dia berdiri satu rakaat lagi yang disebut dengan naqdul witir, pembatal witir, atau yang paling tepat, yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa dia menambahkan. Ketika imam salam, dia justru berdiri menambah satu rakaat karena telah meniatkan dari awal salat syafa', salat genap, bukan salat ganjil. Itu yang lebih tepat, yang afdal, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada berhenti tidak ikut imam, terdapatkan perbuatan dari siapa? Talq ibni Ali radhiyallahu ta'ala. Ketika mengatakan sholli bi ashabik, salatlah dengan sahabatmu salat witir, saya tidak ikut witir, ya, tidak mengimami witir karena saya telah salat witir. Qad sami'tu Rasulullah yaqul la witrani fi lailah. Aku telah mendengar sabda Nabi, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi dua-duanya boleh. Al-amru fihi wasi', ya. La tuhajjir wasi'a. Jangan batasi apa yang luas dari rahmat Allah, tetapi al-afdal perlu diterangkan, dijelaskan, agar kemudian kita memberikan apa yang terbaik bagi jamaah. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, ikhwani fi din azinallahu iyakum. Sekarang kita masuk pada pembahasan zakat. Tentang masalah zakat, ini perkara yang sangat penting di satu sisi, karena berkaitan dengan ibadah yang tentu saja merupakan kewajiban, bahkan rukun Islam. Ya, rukun Islam. Dan telah kita dapatkan dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan antara rukun Islam yang 4 dengan qiyam Ramadan, yang barang siapa mengerjakannya maka dia kana minas siddiqina wa syuhada. Dia dari golongan orang-orang yang siddiq dan syuhada. Telah kita dapatkan tentang hadis itu, ya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Ibnu Hibban. Nah, kalau begitu masalah zakat sangat penting. Tetapi perkara yang sangat yang sama kita ketahui pula bahwa ternyata dalam penentuan zakat nisabnya terjadi perbedaan pendapat. Maka di sini kita akan cuma membahas satu permasalahan dulu, ya, yaitu tentang zakat emas dan perak, ya. Zakat emas dan perak. Kita ingatkan bahwa ada pelajaran khusus di masjid kita ini dari Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala, dan saya tidak akan mengambil apa yang akan beliau bahas tentu saja. Cuman kita terpisah jauh sekali. Nanti bulan hari Selasa, Senin lagi beliau ngisi taklim. Maka perkaranya agak penting bagi kita. Kemudian saya pun hanya akan membahas titik-titik tertentu saja. Saya tidak akan membahas runut pembahasan zakat tersebut hanya berkaitan kepada nisab dan ukuran. Nisab dan ukuran. Karena inilah sesungguhnya yang paling penting dan krusial dalam masalah zakat. Kapan kita lalai dalam nisab dan ukuran, boleh jadi zakat yang kita tunaikan ya tidak sah sebagai zakat syar'i karena keluar dari ketentuan ansibah zakat. Karena zakat sama hanya dengan masalah sholat, ya kan? Sholat duhur dan sebagainya ada rakaatnya kan, gitu pak ya? Ya. Nabi pun menjelaskan dengan detail perkara masalah nisab zakat itu, ya kan? Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menulis surat kepada Anas bin Malik ketika Anas bin Malik dikirim ke Bahrain, ya, diterangkan di situ oleh Ibnu Abu Bakar As-Siddiq penjelasan zakat dan nisab-nisabnya dengan detail sekali, ya, menunjukkan dia perkara yang sangat penting, ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari, dan karena itu Imam Al-Bukhari memotong hadis-hadis panjang tadi, hadis yang panjang tadi dalam judul bab disesuaikan dengan jenis harta dan zakat yang dikeluarkan baginya, jumlah zakat. Jadi masalah nisab dan ukuran masalah yang sangat penting. Tapi di satu sisi kita mengalami dilema. Apa itu? Terjadi perbedaan tentang ukurannya. Contoh, zakat emas dan perak. Berapa pak nisabnya? 85 gram. Betul ini pak? 85 gram. Ya. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur seperti ini. Ya. Kalau tidak, kita dapatkan di antara ulama muasirin, Syekh Fauzan 92. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Tayyar 70. Ada perbedaan. Perak berapa pak? 595. Ini jumhur ulama muasirin, dan beda antara ya, timbangan jumhur imam yang tiga dengan Abu Hanifah. Itu pada ulama yang terdahulu. Yang muasirin pun berbeda. Syekh Shalih Fauzan 590. Afwan. Syekh Ibnu Utsaimin 590. Syekh Abdullah Tayyar 460. Ini semua gram satuannya. Loh, kok bisa beda Ustaz? Iya kan? Ya, karena ketahuilah tentang emas dan perak, nisabnya bukan dalam gram yang kita dapatkan dalam satuannya dalam hadis. Gram berbeda karena hasil konversi. Yaitu mencarikan padanan, ya, dianalogikan dengan timbangan yang ma'ruf, yang masyhur, yang dia lebih mundhabit. Ya? Nah, kita akan mencoba mengurut dari mana terjadi perbedaan ini dan mana yang lebih dekat dari ukurannya dan apa kaidah dalam mengeluarkan zakat. Begitu, ya. Jadi itu secara ringkasnya demikian. Baik. Ini acuan kita dasar. 85 92 70. Ini berbahaya enggak perbedaan seperti ini, Pak? Berbahaya apa tidak? Berbahaya. Seorang punya emas di rumahnya 75 gram. Ya? Menurut ini sudah wajib zakat kan, Pak? Ini? Belum. Baik, kalau ternyata dia berdosa, ini nanggung enggak dosanya? Ya kan? Bahaya nih. Masalah riskan. Nisab. Nisab aturan. Seperti hanya sholat 4, sholat duhur 4 rakaat. Kalau melanggar bahaya nih. Ya? Jadi kita perlu kalau begitu mengetahui kenapa sih bisa ada khilaf ini, apa dasarnya. Sekali lagi bahwa ini hanyalah hasil konversi. Perbedaan terjadi karena hasil konversi. Maka mari kita lihat. Sebenarnya ukuran yang disebutkan dalam hadis jelas adalah emas 20 dinar atau disebut 20 miskal. Bukan miskol maksudnya tidak nyambung, Pak. Perak berapa? 200 dirham. Ya. Dan perhatikan, ya. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ini dunal Bukhari wa Muslim, selain Bukhari Muslim. Sehingga sebagian ulama nanti akan kita sebutkan tentang perkara apakah uang kuartal, uang tunai, ya, yang dia adalah harta kita juga wajib zakat. Karena harta kan, Pak? Cuman tentang hal penetapan nisabnya mengikuti emas atau perak, nanti akan kita jelaskan mungkin besok mungkin, ya. Apakah mengikuti emas atau perak? Sebagian mengatakan emas, sebagian mengatakan perak. Dan di antara alasan yang mengatakan perak, nanti akan kita sebutkan nanti alasannya dan siapa yang mengatakan seperti itu. Kata mereka bahwa di antaranya tentang emas 20 dinar, ini riwayatnya tidak sekuat perak. Ini muttafaq alaihi. Perak satuan yang jelas disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun dinar, dia bukan dalam hadis yang sahih. Arti hadis-hadis yang memang bimajmu' ituruki yataqawwa, dengan banyaknya jalan menjadi kuat. Sehingga kalau begitu, kita jadikan harusnya standarnya adalah ini. Itu sebagian mereka alasannya. Adapun mana yang kuat, nantilah, Pak. Kita tunggu pertemuan berikutnya, ya, insyaAllah. Nah, kalau begitu, ini yang warid dalam ukuran. Ini yang disepakati oleh para ulama. Ukuran 20 dirham, dinar 20 dirham. Nah, di samping ukuran ini, ternyata ada beberapa satuan-satuan lain yang juga disepakati oleh para ulama. Ya, saya nukilkan di sini dari perkataan misalnya Imam Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya juz pertama halaman 219 beliau mengatakan fa'lam annal ijma'a munaqidun mundu sadril Islam wa ahli sahaba wa tabi'in anna ad-dirham asy-syar'iyya huwa alladhi tazinu asyrah minhu sab'a mathaqil min adh-dhahabi wal awqiyah minhu 40 dirhaman wa ala hadha fad-dirhamu sab'atu asyari dinar. Ini perkataan Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya. Kata beliau, saya bacakan kalimat umum saja, ketahuilah bahwa ijma' telah terjadi, kesepakatan telah terjadi sejak awal Islam dan zamannya para sahabat dan tabi'in bahwa dirham yang syar'i adalah dirham yang timbangannya 10 dirham sama dengan 7 dinar. Ya. Tazinul asyrah minhu, asyrah min ad-dirham, tazinu sebanding dengan sab'atu mathaqil min adh-dhahab. 7 mithqal atau 7 dinar, ya. Jelas ini. Ini satuan yang disepakati perbandingan. Kalau begitu, dirham berapa? 1 dirham berapa, Pak? Kita belajar matematika nih, Pak. Mohon maaf ini, ya. Berapa? 7 per 10 dinar. Mana yang lebih tinggi nilainya, Pak? Dinar atau dirham? Mana yang lebih tinggi nilainya, Pak? Dirham atau dinar? Dinar tentunya, ya. Dinar, jangan lihat nomornya, ya. Dinar tentunya, ya. Baik, perhatikan. Ini satuan yang disepakati, ya. Kemudian seperti itu pula perkataan Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, syarah dari Al-Minhaj. Kata beliau, Al-Mithqalu lam yataghayyar jahiliyatan wala islamiyan wa huwa 72 habbah. Dan selanjutnya Khatib Asy-Syarbini mengatakan juga bahwa ijma' mithqal ini tidak ada perubahan pada zaman jahiliyah maupun zaman Islam bahwa dia 1 mithqal sama dengan, ya, 72 biji gandum, ya, yang sedang 72 ukurannya 70-an biji gandum yang sedang, ya. Wa hiya sya'iratun mu'tadilah lam tuqshar wa quti'a min tarfaihi ma daqa wa tala. Dia adalah sya'irah, ya, atau gandum, biji gandum yang sedang ukurannya, yang tidak dikuliti, masih ada kayak gabah, kurang lebih begitu, kayak gabah, dan dipotong pada ujungnya apa yang lebih, ya. Baik. Wal muradu bidirham al-islamiyah allati kullu asharti minha sab'atu mathaqil. Dan yang maksud dengan dirham islami adalah setiap 10 dirham sama dengan 7 miskal atau 7 dinar. Artinya sama dengan perkataan tadi Ibnu Khaldun, ya. Baik. Demikian pula perkataan Imam An-Nawawi, ya. Baik, ya. Ini satu yang disepakati. Imam Nawawi juga mengatakan itu dalam kitabnya Syarah Muslim juz 752 dan juga Fairuz Abad Qamus Al-Muhit. Dan ini qamus. Qamus ini syarah dari kalimat-kalimat dalam hadis Nabi. Qamus Al-Muhit Fairuz Abadi mengatakan, ya, bahwa al-mithqalu dirhamun wa thalathatu asba' dirhamin wa dirhamu sittatu dawaniq wa daniq qiratan thumma qala wal habatu sudusu thumunu dirham wa hiya juz'un min 48 juz'an min dirham. Kita kan kembali ke situ nanti. Kita lihat dulu sekarang. Satu dirham berapa, Pak? 7/10 dinar. Kalau satu dinar sebanding dengan 72 biji gandum yang sedang, kalau begitu satu dirham bagaimana, Pak? Tinggal 7/10 dikali 72. Berapa, Pak? 50,5. Betul? Iya. 50,4. Ada dosen matematika di sini? Berapa, Pak? 50,4. Iya. Iya, 50,4. Seperti yang disebutkan oleh Imam Syarbini, kata beliau, wal muradu bidirham al-islamiyah allati kullu asyrati minha sab'atu mathaqil, ya, wa kullu asyrati mathaqil arba'a asyara dirhaman wa subu'a, ya, dan setiap 10 mithqal, kata beliau, ya, dia adalah arba'a asyara, 14 dirham wa subu'a, wasubani, dan 2/7. 14, 2/7. Ya. Baik. Empat belas, 2/7 berapa? Ya. Kemudian perhatikan. Berkata Fairuz Abadi dalam Kamus Al-Muhit, wal mithqalu dirham thalatha asba' dirhamin. Ya. Thalatha asba' dirham, ya. Mithqalnya dirham, mithqal untuk dirham adalah salata asba' dirham. 3, ya, per 7 dirham. Ya. Wa dirhamu sittatu dawanik, ya. Summa qala wa habatu. Nah, kalau begitu, saya ulangi tadi, ya. Berkata Fairuz Abadi, kalau begitu setelah hasil tadi 7/10 kali 72, 50,4, kata beliau, jadi kalau begitu satu dirham, kata beliau, habbatu sudusi thumun. Saya ulangi, sudus thumun. Sudus itu berarti 1/6, ya, thumun, ya, per dikali thumun, 1/8 sama dengan 1/48, Pak, ya. Ya. 1/48, ya. Wa huwa juz'un min 48 juz'an min dirham. Yang dia adalah satu bagian dari 48 dari 48, berarti satu bagian dari 48 bagian dirham. Ya. Baik. Inti yang kita inginkan bahwa titik kesepakatan hanya ada pada pembandingan. Ini sih dulu, Pak. Kalau sekarang Terakhir beberapa hari yang lalu kita cek harga emas 550 ribu per gram kurang lebih. Perak 12,85 12.850 per gram. Selisihnya jauh sekali. Enggak ada lagi seperti ini, ya. Ternyata perak turun terus drastis. Karena itu nanti akan datang lagi pendapat sebagian ulama mengatakan emas adalah ukuran nisab untuk zakat harta katanya. Kenapa? Karena emas mampu mempertahankan harganya, perak turun drastis. Mana yang rajih? Nanti juga Pak dibahasnya, ya. Baik. Jadi ini yang disepakati 10 dirham. Kalau begitu ini titik yang merupakan hasil dari kesepakatan. Meskipun di sana ada kemungkinan biji gandum yang sekarang cenderung lebih kecil dari biji gandum yang dulu. Ya, itu kan, Pak? Iya. Ya. Namanya buah-buahan dulu humusnya banyak misalnya, ya kan? Seperti hanya juga manusia dulu, ya. Nabi Adam sittuna dhira, 60 depa tingginya. Wah, raksasa dong, ya. Iya, begitu. Kita sekarang ya kecil. Maka ada kemungkinan dia lebih dari ini tentu saja. Atau ukurannya maksudnya tuh, ukuran habbatnya. Tetapi kemudian dari ketentuan inilah para ulama melakukan uji coba, penghitungan kira-kira. Bagaimana kalau dihitung ya jumlah dari gramnya berapa? Nah, ketika ditimbang ya didapatkanlah ya. Jadi caranya apa? Kalau ingin tahu satu dinar itu berapa, ya kan? Kalau kita ingin tahu satu dinar itu berapa, ya, dan satu dinar itu satu miskal, ukurannya 72 gandum, berarti dengan menimbang 72 biji gandum. Nah, setelah ditimbang, kata Syekh Abdullah Tayyar, ternyata beliau dapatkan bahwa ya ukuran dari biji gandum itu ya ketika ditimbang antara 3,5 gram sampai 3,75 gram. 72 biji gandum itu kata beliau yatarawah berada antara 3,5 gram sampai 3,75 gram. Rata-ratanya dapatkan seperti itu. Dia melakukan uji coba berkali-kali. Meskipun kita ingatkan kembali bahwa boleh jadi ukuran gandum sekarang lebih kecil dibanding gandum yang dulu. Kan begitu, Pak, ya? Nah, maka kalau begitu, ya, diambil yang mana? Yang paling tinggi atau yang paling rendah? Yang paling rendah atau paling tinggi? Diambil yang paling rendah dalam prinsip untuk mengeluarkan zakat, ya, atau dalam prinsip untuk menghitung kewajiban zakat, selalu yang dipilih yang paling rendah. Itu kaidahnya. Kenapa? Karena jangan sampai kita ambil standar tinggi, kita menganggap kita tidak wajib zakat, kita terancam dosa. Maka kita ambil adalah standar yang rendah. Beda dengan menyerahkan. Kalau menyerahkan, seperti tadi yang kita sebutkan dalam khutbah Jumat, ketika menyerahkan zakat kepada orang untuk yang kita keluarkan, kita pakai kaidah yang dikeluarkan adalah bilangan yang tertinggi dari perselisihan. Ada yang mengatakan, seperti kita sebutkan kemarin, ada yang mengatakan dua, satu sok itu, yang zakat fitr adalah 2 kilo 0,35 atau 2 kilo 35 gram. Itu yang paling rendah pendapat Syekh Al-Ghufaili. Kedua, kerendah berikutnya yang kedua adalah Syekh Ibn Utsaimin, 2 kilo 40 gram. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah 2 kilo 75. Ya, 2 kilo 75. Itu yang paling tinggi dari ukurannya. Ya. Jadi kalau begitu, yang mana kita pakai? Rendah atau yang tinggi? Yang tinggi, Pak. Ya, kenapa? Karena harus kita keluarkan. Jangan sampai kita bayar ternyata kurang. Kita dosa lagi gitu. Tidak sah disebut zakat fitr. Itu kaidahnya. Kalau untuk menghitung wajib zakat atau tidak, ambil selalu nilai yang terendah. Kalau tidak tahu ya selesai. Fattakullaha mas tata'tum, kita bertakwa semampu kita. Tapi sekarang kita sudah tahu ada perbedaan, maka diambil yang paling rendah 3,5. Karena itu 3,5 menjadi standar. Kalau begitu, berapa 20 dinar yang merupakan nisab dari emas? 20 dinar adalah 20 kali 3,5. Jadinya 70 gram. Nah, ini dasarnya di Syekh Abdullah Tayyar. Ya. Kenapa didapatkan 70 gram? Kenapa ada 70 gram? Karena dalam timbangannya 1 dinar ternyata sama dengan 35 gram. Nah, kalau begitu, bagi yang mendapat pendapat yang mengatakan 85, yang dia adalah pendapat jumhur ulama, 85, ya, atau imam yang 4 berpendapat 85. Berarti berapa? Jelas dia 85 bagi 2. Jadinya berapa? 4 1 2 5, betul Pak? Atau 4 2 50? 4 2 5 gram. Kalau 92? Berapa? Ya. 4,6 gram. Jadi kok bisa begini? Ya mungkin saja karena tadi perbedaan dari sisi biji gandum. Jelas Pak ya? Baik. Maka kalau begitu, mana yang kita pakai? 85 atau 92 atau 70? Kami lebih cenderung pada pendapat Syekh Abdullah Tayyar, 70 gram. Kenapa? Dia adalah bilangan nisab yang diperselisihkan yang paling rendah, meskipun menyelisih pendapat imam yang 4. Kenapa? Karena pertama dia dari hasil rekayasa konversi maksudnya, ya. Dengan melihat apa yang disepakati. Jadi dia tidak melanggar kesepakatan, kesepakatanlah yang dianalisa untuk mendapatkan nilai tersebut gitu. Ternyata hasilnya seperti ini. Mungkin salah, ya, mungkin salah. Tetapi kita sebutkan tadi bahwa dia bilangan yang ada di hadapan kita. Syekh Abdullah Tayyar meneliti tentang timbangan ini dari guru-gurunya dengan sanad dan sebagainya. Setelah itu dia melakukan percobaan dengan berbagai jenis timbangan, timbangan digital, disebutkan dalam risalah beliau Az-Zakat wa Tatbiqatu hal Mu'asalah, sudah diterjemahkan, dicetak oleh Maktabah Sunnah. Maka kemudian beliau dapatkan kesimpulan seperti yang tadi, 3,5 sampai 3,75. Karena itu, karena dia yang lebih rendah, kita harus berhati-hati berkaitan dengan hak fakir miskin, berkaitan dengan dosa kalau tidak mengeluarkan zakat padahal sudah wajib zakat. Kami lebih cenderung untuk menetapkan ini sebagai standar wajibnya zakat emas. Baik emasnya dalam bentuk batangan, ya, ataupun dalam bentuk perhiasan yang dipakai maupun hanya disimpan, ya, dalam brankas. Baik yang dipakai harian untuk nyuci piring, masak dan sebagainya, atau hanya yang dipakai kondangan saja, sama, tidak ada perbedaannya, adalah emas gitu, ya. Baik, ini dinar. Kalau perak seperti juga tadi, 50,4 ditimbang, ya, jadinya dapatkan 1 dirham itu, ya, antara 2,3 gram sampai 2,333 gram. Ya, seperti ini, Pak. Ya. Dan kalau melihat nisab emas dan nisab perak yang dia berapa, Pak? 200 dinar berarti berapa, Pak? 460 gram. Itulah jumlahnya. Kalau kita kembali kepada perselisihan, ada yang mengatakan 595. 595 ini pendapat jumhur Malik, Ahmad dan Syafi'i. Abu Hanifah lain lagi, ya. 600-an. 640 kalau Abu Hanifah, ya. Tidak ada sampai yang 640, ya. Maka kita bisa bagi-bagi juga seperti tadi kan, Pak, ya. Kalau ini kan sudah jelas 2,3. Berarti kalau dia 590 seperti Syekh Ibnu Utsaimin, tinggal bagi 2 lagi. Berarti berapa, Pak? Ya. 2,8 gram. Kalau 595 2,975, begitu, Pak? 2,975, begitu ya? 925, ya. Rupanya pengusaha mengalahkan dosen. Karena pengusaha pun suka hitung-hitung juga, ya. 2,925, begitu, Pak, ya? Betul? Kita minta tangan dari Pak dosen dulu. Betul, ya? Ini 2,95. Ini 2,925. Harusnya lebih tinggi dong. Bagaimana, Pak? Ini 2 berapa nih? 2,95. Yang bawah 75 berarti. Ya kan tadi 2,975. Ya. Kalau 60 lebih mudah. Ya, berarti 3,2 gram. Wah. Satuannya maksudnya. Satu dirhamnya gitu, ya. Berbeda. Nah, kembali kepada kaidah yang tadi bahwa kita mengambil yang terendah. Yaitu apa? 460 gram. Ya. Orang yang mengeluarkan 460 gram ketika dia punya 46/60 gram perak, maka dia, ya, menurut yang mengatakan ini berdosa enggak, Pak? Mengeluarkan zakat 460 berdosa enggak, Pak, dia? Menurut yang mengatakan jumhur, berdosa enggak dia mengeluarkan zakat? Kok baru 460 perak sudah mengeluarkan zakat? Berdosa enggak menurut jumhur, Pak? Tidak. Ya, paling tidak kan sedekah sunnah, kan gitu. Ya kan? Enggak berdosa kok orang mau keluarkan zakat maksudnya dilarang. Kan gitu, Pak. Ya. Semua sepakat bahwa Anda yang melihat 460 gram perak jika mengeluarkan zakat orang yang baik. Ya enggak, Pak? Semua sepakat orang yang baik. Ya kan? Sekarang jika saya punya zakat, punya emas 595 misalnya. Perak. Dan saya keluarkan zakat. Menurut ini bagaimana, Pak? Yang mengatakan 59-nya, jelaslah. Kita kan sebolo. Kita kan satu tim, kan gitu, ya? Ya. Yang 560? 560? Bagaimana? Yang 590, Pak? Iya. Mengatakan apa? Boleh. Bagus. Orang baik juga. 460. Baik. Yang 640. Hah? Kan belum wajib itu, kan? Iya. Belum wajib, ya. Ya, intinya bahwa mengambil nilai yang terendah untuk mengeluarkan keluarnya zakat itu jauh lebih aman. Abra'u lidzimma, faman istaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Lebih selamat bagi agama dan lebih jauh dari celaan. Wah, dia telah mengeluarkan, ya, apalagi berkaitan dengan hak fakir miskin atau orang yang berhak mendapatkan dari zakat harta tersebut, yaitu 8 golongan. Jadi sekali lagi kita hanya mengilustrasikan bahwa yang benar juga dalam masalah ini, yang paling kuat dalam hal ini, yang kita pilih adalah 460 gram. Dari mana 4 gram ini? Dari hasil yang disepakati. Ini disepakati, Pak. Ini disepakati ijma. Ini sepakati, ya. Ini juga merupakan hasil dari kesepakatan. Ya. Adapun ini diperselisihkan, maka kita harus kembali kepada yang disepakati dulu untuk melihat analisa gitu. Perkara ternyata dia dapatkan yang terendah itu hasil, dan kita konsekuen mengatakan kalau begitu nisab emas adalah 70 gram. Dan nisab perak adalah 460 gram. Seperti ini juga menentukan zakat harta, zakat uang kuartal atau uang tunai dan sebagainya. Bagaimana caranya? Tinggal mengalihkan kepada ini per 28 Juni Pak ini. Dari situsnya Aneka Tambang saya dapatkan 550 harga emas 550 lebih ya per gramnya, sedangkan perak 12.850. Maka untuk cari tinggal dikali. Tolong Pak ada yang kali? 550 dikali 70. Dan 12.850 dikali 460. Ini informasi bukan saya lihat nih. Ini informasi dari Ustadz Wira. Ketika saya tanya kepada beliau, karena Ustadz Wira sudah meninggalkan kita, beliau sekarang di Jogja. Saya minta Ustadz, tolong yang perak, karena perak itu Jogja pusatnya, kerajinan perak kota gede, tolong Ustadz dikirimkan, dicari, cek harga perak di sana, di Jogja. Dijawab, udah Ustadz, buka saja situs Aneka Tambang. Ada di situ Ustadz. Terus dia kirimkan screenshotnya ini, selesai. Ya. Untuk ceknya kita bisa cek hari ini. Berapa Pak? Berapa? 38.500. 38.500.000. Artinya menurut yang menetapkan bahwa zakat harta diukur dengan nisab emas, seorang yang punya uang 38.500.000 yang berlaku haulnya, berarti wajib zakat. Ini Pak. Nanti ada khilaf, kita sebutkan nanti mana yang kuat ya. Kemudian yang ini berapa Pak? 5,9 selesai. 11. 5.911.000 ini nisab harta jika yang dipakai adalah standar perak. Artinya lebih banyak kita yang kena zakat Pak kalau pakai standar perak. Wah, bangkrut dong Ustaz. Enggak. Keberkahan. La ya yang khusus sedekah mimalin, kata Nabi. Tidak mengurangi sedekah itu harta kita, justru menambah keberkahannya, Kak. Iya, Pak. Kalau kita pakai standar perak seperti ini, Pak. Ya, nanti akan kita lihat dalam pertemuan berikutnya nanti mana yang kuat dari pendapat para ulama seputar penentuan zakat harta dengan perak atau emas. Tapi lihatlah standarnya sekarang. Jelas, Pak, ya? Baik. Nah, ini standar yang didapatkan dari hasil perhitungan, ya. 625 ini. Ya. Ini 625, Afan ini. 625 ini pendapat Ahnaf. 625. Gram. 625 dirham. Ya. 625 gram, Afwan. 625 gram untuk yang perak, ya. Ya, itu Indal Ahnaf. Ya. Hitungan mereka adalah 3125 gram. 1 dirham menurut Ahnaf adalah 3,125 gram. Ini kita dapatkan hitungan-hitungan ini dalam kitab Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah, karya dari Syekh Dr. Muhammad Ali Jumah, ya. Jadi ini Pak. Perhitungannya. Baik. Kalau ini diketahui, berarti selanjutnya yang perlu untuk kita ketahui dari pembahasan tentang zakat emas dan perak, ya. Bahwa ada khilaf di antara para ulama jika seseorang memiliki sebahagian dari emas yang kemudian tidak memenuhi nisab, tetapi memiliki perak yang bisa menambah nisab emas. Atau kebalikannya. Seseorang memiliki perak yang jika ditambah dengan emas yang ada bisa memenuhi nisab perak. Apa maksudnya? Ya. Ya, karena ingat perak lebih murah daripada emas, ya. Mungkin ada seseorang punya emas tidak sampai 70, hanya mungkin 65 sekian. Berarti tidak terpenuhi nisab perak, emas kan gitu ya. Tapi dia punya perak. Yang perak tersebut kalau dikonversikan dalam jumlah uang dan ditukar dengan emas, ya, sebanding dengan tadi misalnya 65, sebanding dengan 5 gram emas. Sehingga kalau dihitung dari 70 kena nisab dong begitu. Apakah berlaku baginya, ya, zakat emas tersebut? Padahal emasnya tidak sampai, hanya 55, tapi dia punya perak. Sebaliknya, ketika dia punya perak yang nyaris juga mendekati nisabnya, tapi dia punya emas sedikit, yang emas itu kalau dikonversi, ya, bisa untuk membeli perak yang mencukupkan nisab perak. Apakah dia wajib untuk mengeluarkan, ya, nisab perak itu tadi atau zakat dari perak itu? Ini ada khilaf di antara para ulama tentang perkara tersebut. Ya, kita sebutkan tentang persisian itu. Ya. Ya. Dalam mazhab Imam Malik bahwa orang tersebut, ya, sah mendapatkan nisab dari apa yang dikeluarkan. Dengan demikian harus dikeluarkan. Ini dalam mazhab Imam Malik, ya. Ya, jika dia betul dalam jumlah emas dan perak. Dalam jumlah emas dan perak, ya. Bagaimana kalau dia sifatnya uang, ya? Juga demikian, ya. Yang benar bahwa emas dan perak saling menyempurnakan di antara mereka. Ini ada khilaf di antara para ulama. Kita ingatkan tentu saja. Apa yang melihat adanya penggabungan seperti ini, dia adalah pendapat Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Ya, pendapat dari Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Mereka menetapkan bahwa digabungkan masing-masing dari, ya, emas dan perak itu untuk menyempurnakan nisab yang dekat dengan salah satu di antara keduanya, dan dengan itu jatuhlah kewajiban zakat. Ya, taib. Jumhur berpendapat, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, Ibnu Hazm dan yang lainnya, mengatakan tidak boleh digabungkan. Emas tetap emas, tidak mungkin jadi perak. Ya kan? Perak tetaplah perak, tidak mungkin jadi emas. Kalau keduanya tidak memenuhi nisab, tidak digabungkan harga keduanya, dan berarti tidak ada kewajiban zakat. Dan ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani berdasarkan apa yang datang dalam hadis Anas bin Malik ketika Abu Bakar As-Siddiq menuliskan tentang ketentuan-ketentuan zakat dan rinciannya, lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq dalam risalah tersebut, wala yufarraq bainal mujtama' bainal mujtami' wala yujma'u bainal mutafarriq. Tidak boleh dikumpulkan apa yang terpisah dan dipisah apa yang terkumpul, khasyata as-sadaqah, karena takut zakat. Jadi tidak boleh dikumpul katanya. Ini jenis yang berbeda, seperti emas dan seperti sapi dan unta, sapi dengan kambing. Enggak mungkin kumpul kan? Kalau ada berarti apa? Perselingkuhan. Kan begitu, Pak? Enggak mungkin berkumpul. Beda jenis kan gitu ya. Maka tidak boleh. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya terkadang ada dua orang memiliki kambing. Ya, berapa nisab kambing, Pak? 40 kan gitu ya. Nisab sapi 30 kan gitu ya. Kambing 40 misalnya. Ada dua orang yang dia kalau dikumpulkan zakat mereka, mereka hanya mengeluarkan satu kambing saja. Maka mereka kumpulkan. Padahal orangnya berbeda. Masing-masing makannya tempat yang berbeda, penggembalanya berbeda. Maka ini tidak boleh. Harus dipisah. Kamu satu, kamu juga satu, begitu maksudnya, ya. Jadi itu dasarnya mereka, kalimat tidak boleh digabung apa yang terpisah dan dipisah apa yang tergabung. Namun ini Allah lebih sawab, pendapat yang kurang tepat, karena ini berkaitan dengan justru menghindar dari zakat. Adapun ini justru untuk bagaimana bisa mengeluarkan zakat. Kebalikan dari niat orang yang menggabungkan apa yang berbeda tadi. Paham ya? Kebalikan, itu satu. Kedua, bahwa meskipun emas dan perak memang berbeda, tapi kita ingatkan bahwa emas dan perak pada waktu dulu apa, Pak? Alat tukar kan, Pak? Alat tukar. Uang belanja gitu loh, Pak. Ya kan? Ya, cuma ada satuan yang tinggi, ada yang rendah. Sehingga kalau begitu, ya dia min haitsul qimah, ya, dari sisi samaniyah, dari sisi bahwa dia harga satu kesatuan. Meskipun jenis bahannya, tidak akan pernah ada orang mengatakan perak itu emas. Kan enggak ada, Pak. Ya. Enggak ada yang bilang bahwa emas itu perak. Tetap saja emas-emas, perak-perak. Meskipun berkumpul 3 tahun perak bersama emas, enggak akan jadi emas, kan gitu, Pak. Ya. Tetapi begitu demikianlah. Karena kaitannya dengan masalah zakat tadi, hak fakir, fakir miskin. Jadi yang rajih pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan Imam Abu Hanifah bahwa dikumpulkan dari itu madzhab dari Imam Malik rahimallahu taala, ya, dikumpulkan apa yang terpenuhi dengannya nih, nisab. Yang punya emas perhiasan harap digabungkan dengan emas yang diberangkas batangan. Ya. Ya, dan dihitung pula dengan perak yang ada di rumah kita. Dengan itu kita tetapkan kewajiban zakatnya. Sekarang, mana yang dipilih? Tadi mana yang lebih dekat dari zakat? Apakah perak atau emas? Berapa yang dikeluarkan, Pak? Belum dibahas ya? Sudah kan, Pak? Belum ya? Berapa? 3/4 kan? 2,5%, ya? 2,5% atau disebut rubu' usyur. Rubu' usyur atau 1/40. 1/4 kali 1/10 gitu, Pak. Ya, itulah zakatnya. Namun perlu diingatkan, yang dimaksud dengan zakat bukan berarti misalnya seseorang punya 70 gram emas, Pak. Ya, 70 gram emas, ya. Maka terpenuhi nisab kan, Pak, ya? Berapa yang dikeluarkan? Ya, 2,5% atau 1/40. Jadi tinggal 70/40, Pak. Gitu. Ya, jadinya berapa? 1,75 gram. Baik dikeluarkan dalam bentuk emasnya. Misalnya, ini ilustrasi saja. Ini emas 70 gram. Ya. Dicuil dikit, Pak, gitu. Ini ilustrasi saja. Dicuil sedikit, artinya yang dikeluarkan juga emas. 1,75 gram. Atau uang 70 tetap di saya. Wah, sayang-sayang ini bentuknya sudah indah kok. Masa dicuil-cuil. Ya, saya punya uang. Berapa sih 1,75 gram itu? Kali yang tadi? Berapa? Kali yang ini, Pak. 550. Ya. Berapa sih harganya? Ya. Saya punya uang, ini uang tunai saja saya keluarkan. Boleh. Boleh, Pak. Karena memang dia emas tersebut sebagai asalnya dahulu sebagai ya, berapa? 990 960 960.000, Pak. Nah, ini yang dikeluarkan zakat. Nah, sekarang kalau saya punya 140, Ustaz. Apakah saya harus bagi 70, lalu cuil sedikit, begitu, Pak? Gak perlu, bagi 40 saja, gitu. Saya punya 1 kilo, Pak. Mimpi kali ya, 1 kilo, Pak. Tinggal bagi 40, pokoknya semuanya bagi 40. 2,5%, itulah hasilnya. Hasilnya dikonversi dengan jumlah emas atau harga emas hari itu per gramnya. Hari dikeluarkannya per gram, itulah hasilnya. Begitu juga perak, Pak. Jadi selama dia telah lebih dari 460, berapapun dia, hanya bagi 40 saja selesai. Dapat nilai gramnya mau keluarkan, mau dicuil dari peraknya boleh. Kalau mau pakai uang saja tunai juga boleh. Tinggal dihitung konversi, harus dengan harga perak hari ini, itu bukan waktu belinya, bukan harga modal peraknya, bukan, Pak. Gitu. Jelas ya? Nah, selesai tentang masalah emas dan perak. Kayaknya waktu kita tidak cukup untuk membahas tentang zakat harta. Besok insya Allah zakat harta dan zakat atau ukuran nisab untuk sok zakat fitr. Dari mana kok bisa terjadi perbedaan itu juga, seperti ini kita akan bahas juga. Dan mana yang titik disepakati, mana titik yang terjadi khilaf, dan mana yang lebih kuat dari pendapat para ulama tentang perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sadis dan dari syaitan Allah dan sunnah sendiri. Subhanakallahu bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.